Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walalah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Jurumiyah, yang mana terakhir kita ambil masih seputar daripada an-nawasib, yaitu penasab-penasab fi'il mudhari. Dan sudah kami jelaskan secara globalnya bahwasanya penasab fi'il mudhari terbagi menjadi dua, yang menasabkan dengan sendirinya dan yang menasabkan dengan bantuan an-mutmaratan, an yang disembunyikan. Baik penyembunyian tersebut secara jawazan, boleh-boleh saja, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan, ataupun penyembunyian yang sifatnya wujuban, wajib disembunyikan, yang akan datang rinciannya satu persatu. Yang menasabkan dengan sendirinya sudah kami sebutkan kemarin, an, lan, idan, kai. Namun baru kita ambil an harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin, lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin, kai harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Adapun kai disyaratkan harus didahului oleh lam ta'lil lafdan au takdiran. Paham belum ini? Harus didahului oleh lam ta'lil. Kalau kai itu sudah kita lewati, ulang-ulang sendiri di murojaah, jangan dibiarkan aja ya. Nah, barakallahu fikum. Kai menasabkan dengan sendirinya syaratnya harus didahului oleh lam ta'lil lafdan au takdiran. Lafdan seperti jitu likai ata'allama, ada lamnya itu kelihatan itu. Likai ata'allama. Yang takdiran lamnya enggak nampak, cuman antum meniatkan ada lam di situ. Jitu kai ata'allama. Cukup antum meniatkan itu adalah lam di situ. Paham maksudnya ya? Nah, tapi kalau antum enggak meniatkan sama sekali, jitu kai ata'allama, nanti ata'allama mansubnya bukan dengan kai lagi tapi dengan an mutmaratan wujuban. Kalau enggak meniatkan sama sekali. Paham maksudnya? Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya. Itu belum disebutkan dalam Jurumiyah itu. Nah, barakallahu fikum, rincian yang seperti itu. Disebutkannya di Mutamimah sudah kita lewati kemarin. Jadi syaratnya harus antum mendahului apa? Kai tersebut didahului oleh lam ta'li lafdhon au takdiran, ya ingat itu. Lafdhon yang nampak, jitu likai ata'allama. Likai ya dalamnya itu kan? Itu berarti lafdhon. Takdiran itu ya cuman enggak nampak, cuman antum meniatkan, harus meniatkan gitu loh. Jitu kai ata'allama. Nah, antum meniatkan ada lam di situ. Niat saja sudah, paham ya? Karena nanti kalau antum enggak meniatkan beda lagi i'rabnya gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, karena nanti i'rabnya kan dengan sendirinya. Jitu kai ata'allama, ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Itu kalau antum meniatkan ada lam di situ gitu loh. Tapi kalau antum enggak meniatkan sama sekali, antum niatkan enggak? Enggak niatkan. Lah terus ya cuman gitu aja. Jitu kai ata'allama, boleh, cuman i'rabnya lain. Jitu kai ata'allama, kalau antum enggak niatkan ada lam di situ, i'rabnya nanti ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban. Paham belum ini? Naam. Sekarang kita lanjutkan penasab yang keempat yang menasabkan dengan sendirinya. Warabi'u yang keempat, idzan. Perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Idzan kemarin sudah kita ambil juga ya. Afwannya, idzan kemarin sudah kita ambil, tapi enggak masalah kita merojak ulang. Idzan ini harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari, kemudian jawabin karena sebagai jawaban ucapan yang sebelumnya, wa jazain sebagai balasan untuk yang sebelumnya. Dan ini tidak bisa terletak di awal kalam, dalam artian sebelumnya tanpa ada pembicaraan sebelumnya. Harus apa, terletak di awal jawaban. Naam, awal jawaban. Tapi kalau awal kalam antum tiba-tiba langsung ngomong, ya akhi idan ukrimat, gitu tiba-tiba, wahai saudaraku jika demikian aku akan memuliakan kamu, gak ada pembicaraan apa-apa tiba-tiba ngomong kayak gitu, keliru gak? Keliru. Ya akhi idan tanjaha, jika demikian niscaya engkau akan apa, akan berhasil, katanya langsung ngomong kayak gitu, gak ada pembicaraan sebelumnya, gak benar ya. Tapi idan syaratnya kemarin apa? In suddirat fi awal kalam ay awal jawab, maksudnya apabila diawalkan pada awal pembicaraan, maksudnya awal jawab. Tapi kalau langsungan enggak bisa gitu loh, maksudnya ya. Langsungan itu enggak harus apa sebagai jawaban. Contohnya Ya akhi, wahai saudaraku, sa'azuruka ghadan insyaallah. Sa'azuruka ghadan insyaallah. Aku akan mengunjungimu besok insyaallah. Apa jawabannya? Idzan ukrimaka. Jika demikian apa? Aku akan memuliakan kamu. Nah, ini benar. Karena jawaban sebagai apa? Sebagai jawaban terhadap ungkapan tadi itu. Sebagai balasan terhadap ungkapan tadi. Balasannya ziarah apa? Ikram. Ikram itu enggak akan terwujudkan. Ikram itu maksudnya pemuliaan tadi. Enggak akan terwujudkan kalau enggak ada ziarah. Paham belum ini? Naam. Contoh yang lain. Ya akhi, sa'ajtahidu fi durusi insyaallah. Aku akan bersungguh-sungguh di dalam pelajaranku insyaallah. Akhirnya yang dengar tadi mengatakan idzan tanjaha. Jika demikian engkau akan berhasil. Nah, ucapan jika demikian engkau akan berhasil itu didahului sebelumnya enggak? Didahului. Paham ya? Ini sebagai jawaban dan balasan terhadap ucapan yang sebelumnya tadi. Balasannya bersungguh-sungguh keberhasilanan itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua kemarin, hendaknya antara idzan dengan fi'il mudhari itu apa? Langsung bersambung, tidak ada pemisah sama sekali. Itu syarat yang kedua. Syaratnya global, perhatikan antara idzan dengan fi'il mudhari apa? Nah, muttasilan mubasyaran. Nah, barakallahu fiik, atau mufat muttasilan mubasyaratan, bersambung secara langsung. Idzan tanjaha, idzan ukrimaka, langsungan itu. Naam, itu seperti itu. Dan maknanya apa? Mustaqbal. Maknanya mustaqbal, maknanya akan datang. Kapan pemuliaannya terjadi? Ya setelah adanya ziarah. Kapan keberhasilan terjadi? Ketika ada sungguh-sungguh. Paham ya? Sungguh-sungguh dulu baru berhasil. Berarti keberhasilan itu apa? Yang akan datang. Kemudian ziarah dulu baru ada pemuliaan. Nah, pemuliaan ini yang akan datang juga. Naam. Kemudian boleh enggak dipisah? Boleh. Pada asalnya dilarang dipisah antara idzan dengan fi'il mudhari. Tapi diperbolehkan kalau pemisahnya itu apa kemarin? Qasam, itu sumpah atau la nafiyah. Itu ingat-ingat ya, diulang-ulang sendiri ya. Nah, apabila dipisahkan dengan qasam itu sumpah atau la nafiyah, boleh. Naam, sa'azuruka ghadan insyaallah. Idzan wallahi ukrimaka. Idzan wallahi ukrimaka. Dipisahkan kan itu dengan idzan, dengan ukrimaka dipisahkan, tapi pemisahnya apa? Wallahi, enggak masalah. Kalau pemisahnya qasam enggak masalah. Naam, contoh yang lain. Sa'azuruka ghadan insyaallah. Idzan la udanyi'ak. Idzan la udanyi'ak. La udanyi'ak. Artinya aku akan mengunjungimu besok, akan mengziarahimu besok. Jika demikian aku tidak akan menyanyiakan kamu. Idzan la udanyi'ak. Nah, la-nya lah apa? La nafiyah. Boleh. Selain itu jangan. Nah, walaupun nanti ada pembahasan tersendiri, ini sementara selain itu jangan. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum, jangan dipisah dengan pemisah yang lain. Kalau antum pisah dengan pemisah lain, nanti marfu' dia nanti. Sa'azuruka ghadan insyaallah, idzan anta idzan ana ukrimuk. Idzan ana ukrimuka. Bukan ukrima lagi. Karena pemisahnya ana gitu loh. Allah insyaallah ya. Jadi dia tetap beramal manakala pemisahnya qasam atau la nafiyah tadi itu. Paham? Ana barakallahu fikum seperti itu tadi perlu diperhatikan baik-baik. Jadi ingat-ingat ya, idzan ini harfun nasbin wa jawabin wa jazain. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Berarti sudah kita selesaikan. Nah, penasab yang menasabkan, na'am barakallahu fikum, dengan sendirinya. Yang menasabkan dengan sendirinya. Berikutnya, enggak ada iskal insyaallah ya, mudah ya. Enggak ada iskal insyaallah. Naam. Qala al-mu'allifu asafahullah wa tsani, dan yang kedua, wa huwa ma yansibul mudhari' bi itmari an ba'dahu wa huwa qisman. Yang kedua adalah yaitu penasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan menyembunyikan an setelahnya. Perhatikan, dengan menyembunyikan an setelahnya. Wa huwa qisman. Nah, barakallahu fikum, yang mana penyembunyian ini ada dua macam. Pertama, majid maru an ba'dahu jawazan. Yang pertama adalah apa? Adalah yang disembunyikan annya setelahnya setelah jawazan. Jawazan yajuzu idharuhu wa yajuzu ikhfa'uhu, maksudnya. Jawazan itu maksudnya apa? Yajuzu idharuhu wa yajuzu ikhfa'uhu. Diperbolehkan menampakkannya, diperbolehkan menyembunyikannya, itu namanya jawazan. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Ini nanti dikenal dengan lamukai. Lamukai, lamul jarah, lamul ta'lil sama saja. Enggak usah bingung, paham ya? Nah, contohnya jitu li ata'allama, aku datang untuk belajar. Li ata'allamal ilma, misalkan aku datang untuk mempelajari ilmu. Nah, syahidnya ini, nah li ata'allama, nah lamnya ini namanya lamukai. Kenapa dinamakan lamukai? Karena sama-sama dengan kai di dalam menunjukkan ta'lil. Jitu kai ata'allama dengan jitu li ata'allama, artinya sama. Aku datang dalam rangka, atau aku datang untuk belajar. Untuk ta'lil kan sebabnya. Sebabnya kenapa datang? Untuk belajar. Sama ini, jitu li ata'allama, artinya sama. Aku datang untuk belajar. Sebabnya kenapa? Untuk belajar. Berarti lamnya ini kenapa lamukai? Dinamakan lamukai kenapa? Dikarenakan dia sama-sama seperti kai yang menasabkan dengan sendirinya itu, sama-sama menunjukkan ta'lil. Paham belum? Sama-sama menunjukkan apa? Ta'lil itu sebab. Paham soalnya ya? Dinamakan lamu ta'lil, oleh karena itu dinamakan lamu kain. Kenapa kok lamu kain namanya? Karena sama-sama kain di dalam menunjukkan ta'lil. Sebab. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Nah, perhatikan. Ini penyembunyiannya jawazan. Nah, dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau seandainya nah, antum tampakkan enggak masalah ini, sembunyikan ini sekarang. Antum tampakkan seperti ini. Li'an ata'allama. Ewan, tampakkan ini. Li'an ata'allama. Ya kalau nampak bagaimana Arabnya? Arabnya lain lagi sudah. Cuman bolehnya boleh. Enggak ada larangan di sini. Karena jawazan, penyembunyiannya jawazan. Paham belum? Kalau ditampakkan seperti ini. Li'an ata'allama. Terus bagaimana Arabnya? Ya kembali ke hukum asal. Lamnya lamu ta'lil. Mabni al-kasri lama halal i'rab. Annya harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kemudian asal ata'allama fi'l mudhari'un mansubun na'am barakallahu fikum mansubun bi'an, langsung itu kembali ke asal. Tapi kalau ini bagaimana? Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan na'am ba'dahu jawazan. Paham belum? Nah, bi'an mutmaratan ba'dahu jawazan. Ini, ingat-ingat. Paham belum ini? Erohnya lain gak ini? Lain enggak? Lain i'rabnya. Kalau soalnya ucapan jawazan pahami baik-baik, nanti kalau antum suatu ketika ngajar menjelaskan itu jawazan maksudnya boleh menampakkan, boleh menyembunyikan itu. Kalau nampakkan seperti ini muncul langsung li'an gitu loh. Kalau sembunyikan seperti ini, i'rabnya pun lain gitu loh. Paham soalnya ya? Naam. Kita lihat. Wa may yutmaru an ba'dahu wujuban, dan yang disembunyikan an setelahnya wujuban, berarti wajib disembunyikan, enggak bisa ditampakkan. Nah, kalau kita nulis bisa aja, cuman enggak boleh gitu loh. Wajib disembunyikan. Nah, wajib disembunyikan. Contohnya, nah barakallahu fikum. Enggak pada rusak ya sebetulnya ya. Nah, contohnya ini perhatikan. Nah, barakallahu fikum sumtu hatta taghrib asy-syams. Hatta taghrib asy-syams. Naam, hatta taghrib asy-syams, taghriba. Sekarang perhatikan dari ayat sini. Naam, hatta, nah di sini ada an di sini. An yang disembunyikan. Wajib enggak? Wajib, enggak boleh tampakkan sama sekali. Paham ya? Kalau ditampakkan beda dengan lamukai tadi. Kalau lamukai tadi boleh tampakkan, boleh disembunyikan. Kalau ini apa? Wajib disembunyikan. Tidak boleh mengalami penampakan sedikit pun. Walaupun kalau dijelaskan nampak kelihatannya. Biarkan. Paham ya? Nah, kalau dijelaskan nampak. Ini menjelaskan aja, Mbak Inla enggak boleh, harus sembunyikan. Hatta na'am taghrib asy-syams. Jadi barakallahu fikum seperti itu ya. Ya, jadi i'rabnya bagaimana? Nam taghriba fi'l mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ayo, ya. Fi'l mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Masyaallah caranya. Paham? Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun al akhir. Seperti biasanya itu. Cuman penyembunyiannya wajib. Paham ya? Berarti kalau wujuban ayat wujubu ikhfa'ihi wala yajuzu idharuhu. Paham ya? Wujuban maksudnya wajibnya menyembunyikan, tidak boleh menampakkannya. Paham ini? Ayo na'am, mudah insyaallah ini ya. Cuman tinggal direnungi saja. Na'am. Ini pembahasan ini sebenarnya bagi pemula memang dulu memang rumit. Na'am barakallahu fikum, cuman untuk sulitnya tidak sulit. Paham ya, untuk sulitnya tidak sulit. Akhirnya na'am barakallahu fikum, waktu itu ana juga alhamdulillah berinisiatif ya, saya membantu para mubtadiin, pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya, para mubtadiin. Na'am barakallahu fikum, bikin ringkasan kemarin itu. Na'am al-kawakib fi bayan al-jawazim wa nawasib, tujuannya meringkas dan untuk mengulang-ulang itu loh. Karena biasanya ini bisa dikatakan kan muter-muter. Lamu kai, menurut ada lamu jaroh, lamu ta'lil, ada kai, ada apa, us wujuban, jawazan, nanti udah ada domir mustatir wujuban, jawazan. Kalau enggak dimutkinkan, bingung campur bawah di situ. Paham ya? Tapi kalau dimutkinkan satu persatu, oh, ini pembahasan ini sendiri-sendiri, yang ini sendiri-sendiri, itu caranya gitu. Pembahasan ini kan ada wujuban, ada jawazan. Ini lain pembahasannya dengan wafailu domirun mustatirun fihi wujuban, atau fihi jawazan, itu lain lagi. Walaupun maknanya sama-sama, dari sisi kalau wujuban wajib disembunyikan, jawazan itu boleh disembunyikan, boleh tampakkan. Apa maksudnya ya? Kalau setelah fi'il mudhari. Iya terus? Nah, wajib disembunyikan tapi. Enggak perlu wa takdiru, enggak perlu. Tapi mengirobnya aja apa? Hatta taghrib asy-syams. Taghrib fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ini. An mutmaratan ba'da hatta wujuban. Wujuban wajib disembunyikan, enggak boleh tampakkan. Paham belum? Ya, jadi kalau antum penampakan ya keliru, hataan itu keliru. Nah, biarkan aja, sembunyikan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikumullah musta'an. Salah paham salah ya? Kita lihat. Ini baru contoh satu, yang wujubannya nanti lebih banyak. Kita lihat. Fal awal khamsatun, yang pertama ada lima, ini dalam jurumiyah enggak? Kalau dalam jurumiyah cuma satu tok disebutkan lamukai gitu. Lamukai, lamu ta'ali, lamul jarah. Kalau disini disebutkan ada lima, perhatikan. Fal awal khamsatun, yang disembunyikan secara jawazan boleh-boleh saja ada lima. Wahia lamukai. Nomor 9 itu perhatikan bawah itu. Catatan kaki nomor bawah itu penting. Lamukai. Watusamma lamu ta'lil. Watusamma lamu ta'lil. Dinamakan dengan lamu ta'lil. Waudhifat ila kai. Kenapa kok disandarkan kepada kai? Kok enggak lamu ta'lil itu lamukai? Kenapa? Li'anha takhlufuha fi ifadati ta'lil. Karena dia bisa menggantikan kai di dalam memberikan faedah ta'lil. Sebab. Sebabnya kenapa datang? Untuk belajar. Sama artinya. Zitu li nam ata'allama dengan zitu kai ata'allama artinya sama ya. Nam sama-sama artinya aku datang untuk belajar. Apa maksudnya? Naam. Nahu zitu kali azuraka. Aku mendatangimu nam sebabnya ingin mengziarahimu. Fa innahu yasih antahdifal lam naam wa tu'awwad anha kai. Fataqul zituka kai azuraka. Artinya sesungguhnya benar kalau seandainya dibenarkan kalau seandainya engkau membuang lam kemudian apa wa tu'awwid anha dan engkau menggantikan pembuangan lam tersebut dengan kai fataqul jituka kai azuraka, aku mendatangimu karena untuk mengziarahimu. Sebab enggak? Sebab sebenarnya kenapa mendatangi? Mengziarahi, ziarah. Naam. Berikutnya nahwu wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan agar pasrah dan terima agar kembali kepada Rabb semesta alam. Umirna linuslima, ingat-ingat ini kalau seandainya bukan ayat untuk menjelaskan tampakkan bagaimana wa umirna li'an nuslima, boleh boleh ya, boleh linuslima enggak masalah karena lamnya lamukai. Kalau seandainya bukan ayat ya, kalau ayat ya kita bawa sebagaimana zahirnya gitu aja, cuman i'rabnya nuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai. Paham belum ini insyaallah? Nah, ini insyaallah mudah sekali, cuman antum ulang-ulang aja. Nah, kalau udah hafal tuh enak-enak udah. Ya enggak insyaallah. Kalau udah hafal tuh enak udah, mau diulang-ulang aja, udah hafal enak. Nah, karena langsung tahu gitu loh kalau udah hafal. Nah, kalau biasanya enggak tahu karena belum hafal. Belum hafal i'rabnya itu loh. Linus lima, enggak usah bingung. Ada lamu ta'li, lamu kai, lamul amr, lamul zuhud itu nanti muncul semua itu. Sama ya lam-lam semua itu. Cuman bedanya, bedanya ada, bedanya itu ada gitu loh. Nah, bedanya itu yang dihafal itu loh. Kami untuk membedakan kalau antum enggak hafal pembedaannya ya enggak bisa bedakan itu istilahnya. Nah, kita lihat. Linus lima pastikan itu lamu ta'li sudah. Enggak usah kanan kiri langsung lamu ta'li itu aja. Karena menasabkan dengan an mutmaratan jawazan. Kalau seandainya lamul amr bagaimana? Bacanya linus lim gitu nanti. Lamul amr kan menjazmkan. Nah, kalau lam zuhud bagaimana lam zuhud? Ada tandanya sebelumnya. Harus didahului makana atau lam yakunan itu. Makana atau lam yakun sebelumnya. Ini enggak ada makana wala lam yakun. Sehingga pastikan lamukai. Lamukai dinamakan lamu ta'lil. Lamu ta'lil dinamakan lamu jarah. Sama aja ya. Kenapa kok dinamakan lamu jarah? Karena ini nanti bisa ditakwil masdar itu loh. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Artinya wa umirna li islamina li rabbil alamin. Aslama yuslimu islamanan itu. Ngam. Paham maksudnya ya? Ujung-ujungnya lamul jarah kenapa? Karena takdirnya nanti majhur itu loh. Contohnya jitu li ata'allama al-ilma. Berarti apa? Jitu li ta'allumil ilmi. Paham ya? Takdirnya majhur nanti. Jitu li ta'allumi al-ilmi. Paham ya? Bisa ditakdirkan itu ya. Nah, awalnya jitu li ata'allama. Jitu li ata'allama. Naam. Diubah menjadi masdarnya berarti apa? Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Jitu li ta'allumi al-ilma. Berarti bisa itu masdar dari masdar tadi itu. Paham ya? Naam. Kita lihat. Paham dulu insyaallah ya, paham ya? Globalnya paham ya? Paham insyaallah? Naam. Wal wawu wal fa'u wa summa wa au. Dan yang jatuh setelah wawu, setelah fa, setelah summa, setelah au, tapi al-atifatu ala ismin khalis, yang mana itu semuanya syaratnya apa? Naam, diatofkan kepada ism khalis. Ism khalis itu ism yang murni dari perubahan fi'il. Ay laisa fi ta'wil fi'il, maksudnya ism naam yang apa? Yang murni tidak ada perubahan fi'il. Isimnya itu enggak bisa diubah jadi fi'il itu loh. Karena ism fa'il enggak khalis itu ism fa'il. Karena ism fa'il beramal-amalan fi'il, ism maf'ul beramal-amalan fi'il, sehingga bukan khalis. Ism khalis itu ism yang tidak ada ta'wil fi'ilnya di situ. Laisa fi ta'wil fi'il. Pahami baik-baik itu ya. Ngam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat bawahnya itu penting sekali, wa huwa huwal jamid al mahad. Nah, murni jamid yaitu. Murni jamid masdaran kana au ghair, baik itu yang masdar atau yang selainnya, intinya jamid yaitu. Ngam, paham ya? Nah, jamid contohnya kita lihat. Wa inna mashtaratu dhalik, kenapa mereka mensyaratkan seperti itu? Li'annaha idha subikot bismin yuqaddar bil fi'il saha atful fi'il alaih, dikarenakan kalau seandainya didahului dengan isim yang bisa ditakdirkan dengan fi'il, berarti dibenarkan mengatafkan fi'il kepadanya. Padahal ini kan bukan huruf ataf itu istilahnya. Paham ya? Bukan huruf ataf ini ya, lain ya. Na'am barakallahu fikum, cuman di sini masuk dalam kategori apa, tanda-tanda bahwasanya ada an yang disembunyikan setelahnya wujuban. Kita lihat nahwu at-ta'iru fayaghdabu zaidun ad-dubabu. Nam at-ta'iru, at-ta'iru ini isimnya enggak khalis ini. Kenapa enggak khalis? At-ta'iru isim fa'il enggak? At-ta'iru isim fa'il enggak? Isim fa'il kita takdirkan fi'il enggak? Berarti khalis enggak? Hah? Pamulung. Khalis enggak? Isim fa'il khalis enggak? Tidak khalis, karena isim fa'il bisa takdiran fi'il. Yang khalis itu yang tidak bisa takdiran fi'il. Ini kan contoh yang tidak khalis, kita perhatikan ini. At-ta'iru fayaghdabu zaidun ad-dubabu. Ini yang contoh yang tidak apa? Yang tidak khalis. Khalis itu murni, suci. Murni, suci dari takdir fi'il. Itu namanya khalis. Paham maksudnya? Nah, artinya apa di situ? At-ta'iru alladhi yatiru. Sesuatu yang terbang yang membuat Zaid marah adalah lalat. Kenapa yang ngertikannya gitu? Atau irfanya sebabu Zaidun ad-dubabu. Ngam. Sesuatu yang terbang yang dengan sebab terbang itu Zaid marah ad-dubabu adalah lalat. Ay alladhi yatiru fayaghdabu Zaidun. Maksudnya yang terbang kemudian membuat Zaid marah lalat. Paham belum ini? Paham belum ini? Nah, barakallahu fiik. Nah, di sini berarti tidak khalis. Kenapa? Karena atau iru bisa diubah jadi alladhi yatiru. Mahum. Jadi ingat-ingat ya. Jadi isim yang khalis itu isim yang apa, kosong dari takdir fi'il. Paham belum? Bismillah. Antum? Paham? Isim yang khalis itu isim yang apa? Yang tidak bisa diubah menjadi fi'il. Tidak ada takdir fi'il. Kalau isim fa'il, khalis enggak? Isim fa'il? Khalis enggak? Isim fa'il? Abdul Fattah? Enggak. Isim fa'il khalis enggak? Enggak. Karena bisa diubah menjadi fi'il. Al-qatilu alladhi qatala, al-maqtulu alladhi qutila. Itu enggak khalis semua. Yang khalis itu yang apa? Murni tidak ada perubahan fi'il. maksudnya enggak ada makna fi'il di dalamnya, sudah itu aja. Pemulum antum? Naam. Dari sini nahwu qawlihi walubsu aba'atin wa taqarra 'aini. Walubsu aba'atin wa taqarra 'aini. Nah, walubsu aba'atin. Sekarang aba'atin, nah barakallahu fikum, itu atau walubsu di situ. Nah, atau wa taqarra itu mansubnya dengan an mutmaratan wujuban ba'dal wawi situ. Paham ya? Nah, i'rabnya bisa dilihat bawah itu. Nah, barakallahu fikum. Aba'ah itu semacam pakaian dari suf, dari kulit ya, terbuat dari kulit, kulit domba. Nah, maksudnya di sini apa? Barakallahu fikum wa hamdakumullah. Naam, lubsu kisain min sya'rin ma'a sururi bi ahli ahabu ilayya mimma ana fihi min lubsi syufuf. Naam. Maksudnya memakai pakaian yang terbuat dari rambut itu dalam keadaan aku senang dan keluarga juga senang, itu lebih aku cintai daripada aku memakai pakaian yang naam barakallahu fikum halus dan tipis. Istilahnya gitu. Nah, mataqarra ini syahidnya taqarra di situ. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal wawi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum wa taqdir wa lubsu aba'atin wa qurratu 'aini. Berarti ma'tuf ke lubsu aba'atin tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ kalau antum perhatikan na'am barakallahu fikum, dia memang benar ya, afan ya tadi ya, wawu fa summa au itu memang ataf benar, cuman dia posisinya na'am barakallahu fikum dipakai, digunakan untuk apa? Untuk setelahnya itu sebagai jembatan, dalam artinya jembatan atau untuk menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Jadi bukan semata-mata wawu fa summa au itu menasabkan, enggak, tapi dengan bantuan an yang setelahnya itu. Paham ya? Karena nanti takdirnya tetap ma'tuf, takdirnya tetap ataf sebelumnya gitu loh. Takdirnya tetap diatafkan pada sebelumnya, cuman syaratnya yang diatafi itu, yang diikuti itu syaratnya isimnya isim khalis, isim yang tidak bisa ditakdirkan fi'il itu loh. Nah, seperti lubsu itu, lubsu abadnya lubsu, ada takdir fi'ilnya enggak? Enggak ada. Paham ya? Berarti wataqarra wawunya atifah ya, wataqarra ma'tufnya kemana? Ke lubsu itu nanti takdirnya, wa qurratu 'aini. Paham belum ini? Seperti itu ya. Pokoknya kalau anak sudah paham ya. Yang jelas nanti tinggal ngulang-ngulang aja. Naam. Kalau anak alhamdulillah sudah paham. Ayo, nanti yang lainnya insyaallah menyusul. Berikutnya wa qawlihi laula tawakku'u mu'tarrin fa urdiyahu. Naam. Perhatian baik-baik ini, syahidnya fa urdiyahu. Naam, fa urdiyahu ini maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum. Maksudnya urdiyah di situ kan mansub. Maksudnya bukan dengan fa'il tapi dengan an mutmaratan ba'dal fa apa wujuban. Pancara i'rabnya ya, cara i'rab seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya di situ ma'tufnya ke mana? Ma'tufnya itu ada disebutkan situ di bawah itu dalam i'rabnya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia barakallahu fikum posisinya di situ. Naam fa urdiyah itu kan fa'nya huruf ataf. Urdiyah fi'il mudhari' mansubun min an mutmaratan afanana wujuban tadi, ngomongnya wujuban terus tadi ya. Jawazan, maksudnya jawazan, enggak terasa ya. Jawazan. Nah, maksud jawazan itu, bukan wujuban ya. Allah musta'an, ayo na'am. Jadi, yang tepat tadi, contoh yang pertama tadi, walubsu aba'atin wa taqarra'aini taqarra fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'da al-wawi al-atifah ala ismin khalis. Setelah wawu yang ma'atuf pada isim khalis. Paham ya? Nah, ini juga sama. Fa urdiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'dal fa. Apa maksudnya ya? Caranya gitu aja. Naam. Wa qawlihi inni waqatni sulaikan summa aqilahu. Syahidnya summa aqilahu. Aqila di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da summa. I'rabnya semuanya ada di bawah itu, bisa dilihat sendiri ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Intinya syahidnya di sini barakallahu fikum yang menasabkan dengan an mutmaratan jawazan, kalau di sini ada 5. Kalau dari jurumiyah sama satu tak kan lamuka itu. Ini berarti tambahannya. Wa qawli ta'ala au yursila rasulan. Yursila di sini. Naam fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da au. Paham ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Semuanya ya au semuanya au au atifah semuanya. Au atifah semuanya. Karena asli ayatnya bawah ini itu satu perhatian bawah itu wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan. Wahyan ini kan isim khalis. Ya enggak? Isim khalis enggak ada takdir fi'il. Sehingga maknanya ke situ. Aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan. Aw yursila rasulan kan itu. Karena takdirnya illa wahyan aw irsalan. Paham ya? Paham belum? Takdirnya illa wahyan aw irsalan. Maknanya ke situ. Ada pun yang wujuban barakallahu fikum hafizakumullah karena panjang lebar ya insyaallah globalnya sudah kami sebutkan tadi di antara contohnya adalah apa adalah hatta insyaallah yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang yang jelas antum ulang-ulang karena ini termasuk bisa dikatakan perkara yang rumit ya untuk sulitnya tidak sulit insyaallah taala hanya rumit karena butuh apa butuh pengulangan berkali-kali gitu loh. Nah barakallahu fikum la astahilanna sa'ba au utrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri artinya sungguh aku akan menganggap sebuah perkara yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih apa yang aku inginkan dan sebuah cita-cita tidak akan teraih kecuali bagi orang yang sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kalau enggak salah ada di dalam kitab-kitab pantun mengenai ilmu apa ilmu nahwu juga itu ya mengenai apa syahidnya di situ la astahilanna sa'ba au udrikal muna au udrika. Nah, maksudnya barakallahu fika barakallahu fikum nam ila an udrika takdirnya ila an udrika al muna maksudnya la astahilanna sa'ba sungguh aku akan menganggap sebuah perkara yang sulit itu nam mudah nam au udrikal muna sampai aku bisa meraih apa yang aku inginkan faman qadatil amalu dan tidaklah yang namanya angan-angan atau cita-cita itu nam bisa teraih ila lisabiri kecuali bagi orang yang sabar. Ulang-ulang. Ini ana ucapkan apa? Tidak sulit cuman rumit. Jadi rumitnya itu harus ulang-ulang lagi itu loh. Kalau sulitnya insyaallah enggak, insyaallah. Yakin saja insyaallah ya. Insyaallah enggak sulit ya insyaallah ya. Ulang-ulang aja, ulang-ulang. Bolak-balik enggak masalah penting bisa gitu aja. Nah, barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.